iku dadi becik. Kawruhana ugi aja selang surap yen wong enom penwas tamtu ulangan delak apa ingkang wosa mungkul tan mikir paweweh ing liyan iku pantes sira guranana kaki saratane kawruh ana lawan aja memauni barang karya di mama honi samu barang pola tan kena wong mengko puniki mapan wos lumrah podo wasis ma Nora.